تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Karena itu dari sifat kaum munafikin ini juga bahasa mereka itu cakep ya bahasanya. Ya berkata. Karena itu surat Taubah di antara sifat mereka, mereka itu selalu berkata jangan masukkan kami ke dalam fitnah. Ya. Jadi katakan wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni. Di antara kaum munafikin ada yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya tidak perangkat jihad." Jadi kalau ada jihad, ini Rasulullah yang memerintah, kepala negara yang memanggil. Ya, karena memang di dalam syariat Islam itu jihad menyerang orang kafir itu disyariatkan, tapi dengan syarat, dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya harus dipimpin oleh siapa? Oleh kepala negara. Itu syarat mutlak jihad dalam agama. Ya kalau ada yang mengajak jihad, ya tanya aja kepadanya, mana kepala negara yang mengajak? Kalau ada kepala negara yang mengajak, itu baru bisa dikatakan apa? Jihad. Karena dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junna yuqatalu mi wara'i." Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai. Peperangan boleh dilakukan di belakangnya. Itu tuntunan dalam syariat. Karena itu tidak ada sejarahnya. Di tengah para sahabat ada yang mengadakan jihad sendiri, perang sendiri tanpa izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip tetap di dalam syariat. Tetapi orang-orang jahil tidak memahami hal-hal yang seperti ini. Demikian pula kaum munafikin. Ya, karena itu kaum munafikin di antara seruan mereka ini jihad ini, ajaran jihad ini, demikian pula akidah al-wala wal bara ini bisa membuat ekstrim umat Islam. Inilah yang menyebabkan munculnya ya radikalisme, munculnya terorisme macam-macam. Ya, sehingga mereka mengusulkan agar supaya pelajaran ilmu agama itu dihapus dari sekolah-sekolah. Ya. Dihapus dari apa? Sekolah-sekolah. Sebab itu bisa menjadi sebab munculnya radikalisme dan terorisme. Ini cara berpikir kaum munafikin seperti itu. Baik. Maka mereka ini berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya tidak berangkat jihad." Terus bahasanya, "Wala taftinni dan jangan jatuhkan saya ke dalam fitnah wahai Rasulullah." Loh, fitnah apa? Ya. Kan kalau kita berjihad, kan ada harta rampasan perang. Ya. Pada saat berjihad, kan ada budak-budak yang dibagi, ya kan? Jangan, makanya jangan fitnah saya dengan dunia. Masya Allah bahasanya. Seakan-akan orang yang apa? Orang yang paling bertakwa. Tapi kalau umat Islam menang, ya dalam jihadnya merapat semua ke sana. Bukankah kami ikut sama kalian? Bukankah kalian bersama kalian? Bukankah kami bersama kalian? Itu kaum munafikin. Karena itu Allah terangkan, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahwa mereka sebenarnya dengan ucapan mereka itu sudah jatuh di dalam fitnah. Itulah fitnah sebenarnya. Itulah yang disebut dengan fitnah. Baik,